kau terlahir. Andai saja kau tercipta, dan andai saja kau hadir, hanya untuk temani aku. Andai saja jiwa ini, bisa berenang dia.